Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudaraku, rekan-rekan, ikhwan maupun akhwat yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengisi kekosongan atau mengisi waktu ini sambil menunggu ya Bapak nenggo sekedap niki Ustaz ingkang saking Jogja nembe wonten perjalanan. Monggo kita manfaatakan wedal menika kangge pengaosan sekedap kita maos ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ing wedal punika kula badhe ngaturaken sekedhik permasalahan satunggalipun amalan, sebuah amalan ingkang penting sangat, ingkang perlu lan ingkang penting sangat kita lampahi, perlu kita lakukan. Ananging niki kathah tiang-tiang ingkang kesupen, kathah tiang-tiang ingkang kesupen lupa untuk tidak melakukannya. Amalan nopo niku bapak-bapak? Amalan niki disebut ziarah kubur. Amalan ziarah kubur. Nggih. Ziarah kubur. Niki amalan ingkang disunahaken, dianjuraken, diperintahaken wonten ing agami Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nate ngendika, pernah bersabda, zurul kubur akfiru, atau zurul kubur ziarahlah ke kuburan, perbanyak ziarah ten kuburan. Fa innahu tudzakkirukumul maut. Sak temene sesungguhnya ziarah kubur niku saged bisa mengingatkan kematian. Niki napa Rasulullah ngendika memerintahkan kepada kita untuk memperbanyak ngatah-ngatahaken napa ziarah kubur. Ziarah kubur. Amargi napa Bapak, ibu-ibu lan sederek-sederek ingkang kula hormati, ziarah kubur niku saged mengingatkan kepada kita kematian. Menawi tiang niku napa kelingan badhe sedo, kelingan kematian niku menyebabkan akan semangat beramal. Menawi tiang niku napa kelingan mati, mengingat kematian niku saged mendorong, memotivasi lebih semangat kangge ngelaksanakan amal soleh, memperbanyak amal soleh, semangat rajin ibadah. Amargi napa? Amargi kelingan badhe sedo, badhe meninggal, badhe menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, niki. Wonten ing Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ngemutaken dumateng kita kangge ngatah-atahaken mengingat kematian niki, nggih, mengingat kematian. Eling mati niki suatu amalan ingkang sae sanget. Wonten Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah." Ingkang artosipun artinya, wahai orang-orang yang beriman, tiang-tiang ingkang beriman, la tulhikum, ojo laleake, ojo nganti melupakan, menyebabkan lupa, kesupen, amwalukum, bondo-bondo siro, bondo-bondo harta kita itu jangan sampai melupakan. Wa auladukum, lan anak-anak siro, keturunan anak bojo, ojo nganti nopo melupakan andzikrillah, dari berzikir, ingat dumateng Allah. Jangan sampai harta kita, keluarga kita niku menyebabkan kita lupa dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ngelanjutaken, wa anfiku mimma razaqnakum min qabli ayatiya ahadakumul maut. Lan infak, podo infak sodakoh, memperbanyak infak, monggo podo infak, mingkobel sak derengipun sebelum ayatia ahadakumul maut, sebelum dugi kematian, sebelum datang kematian, memperbanyak infak sodakoh sebelum datang kematian. Amargi nopo bapak-bapak, sebelum kematian kita masih hidup, diberikan umur, diberikan kesehatan, mari memperbanyak amal ibadah. Amargi nopo, mengke nanti orang tiang niku menawi sampun sedo, sampun ten kuburan niku nopo menyesal, orang yang sudah meninggal itu akan menyesal. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, tiang-tiang engkang ten kuburan sampun sedo niku pripun ngendikane, fayakula, mereka berkata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, ya Rabbi, laula, kalau seandainya akhartani, engkau berikan aku waktu, jenengan Allah berikan kula wedal, wedal waktu seminggu, sesasi, sedina, kangge napa? Laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqah. Kangge kula niku saged sedekah. Kangge kula niku saged sedekah amal soleh. Wa akum minas solihin. Lan kula dadi tiang ingkang soleh. Niki ngendikane sinten bapak-bapak? Tiang-tiang ingkang sampun dikubur niku ngendikane ngeten iki. Nggih, pripun? Ya Allah, berikanlah saya waktu kangge napa? Kula saged dadi tiang ingkang soleh. Niki cita-citanipun, pinginanipun tiang ingkang sampun sedo niku namung setunggal. Napa? Dados tiang ingkang soleh, dados tiang ingkang amal kathah. Niki pinginanipun tiang-tiang ingkang sampun sedo. Mboten wonten pinginan liyanipun, mboten wonten pinginan-pinginan, keinginan, cita-cita yang lain tiang-tiang ingkang sampun sedo niku nek menawi ditangleti, kue pengin apa menawi kue apabila kamu hidup di dunia, kamu diberikan waktu hidup di dunia, kue pengen apa? Niku jawabanipun namung setunggal. Namung napa? Aku pengen dadi wong sing soleh, tiang ingkang sregep, sregep ibadah. Niku setunggal mawon. Wonten cerita Ceritane sinten niki? Al Hasan Al Basri. Wonten kisah cerita sak setunggalipun imam naminipun Al Hasan Al Basri niki ulama. Nate layat, layat napa ten kuburan. Ten kuburan nguburaken tiang. Bar niku sak sampunipun rampung kuburan, Al Hasan Al Basri niki ngendika tanglet kalih tiang ing di sampingnya, tiang ing napa di sampingnya ditangleti, ditanya oleh Al Hasan Al Basri. Nah, bagaimana menurutmu kalau seandainya orang yang mati ini hidup, apa yang dia lakukan? Kalau seandainya orang yang ini baru saja dikubur niki dihidupkan lagi sedinten mawon, seminggu mawon, niku nopo ingkang badhe dilampahi? Wekdal seminggu niku nopo ingkang dilampahi? Tiyang niki jawab, yastaghfir, yastaghfirullah, dia akan istighfar pada Allah, akan memperbanyak istighfar. Wa yusolli, dan dia akan banyak sholat. Wa yasum, dia akan banyak puasa. Niki jawaban leres mboten? Niki leres. Tiang engkang sedot menawi dihidupkan niku, nopo engkang badi dia laku lampai istighfar, kata istighfar, ngatahadakan sholat, ngatahadakan poso, ngatahadakan ibadah. Mboten, mboten nopo, mboten mungkin dewe ini ku badi aku urip seminggu sesasi aku arep bangun rumah meneh. Kula badi tumbas mobil mewah, kula badi tumbas niki, tumbas niku, mboten mungkin, mboten mungkin bapak-bapak menawi tiang-tiang wau dihidupkan. Baik. Al Hasan Al Basri ngendika pun telat, sudah terlambat. Tiang niku pun sedo wis telat. Nek ajeng sholat, ajeng poso, pun ten kuburan niku pun telat. Pun telat kangge tiang niku. Nanging napa? Dereng telat kangge kita sedaya. Kita sedaya ingkang tasih napa? Tesih sugeng, tesih diparingi napa? Umur, tesih diparingi kesehatan, niku dereng telat. Dereng telat bapak-bapak. Telat napa? Dereng telat kangge memperbanyak istighfar, dereng telat kangge memperbanyak siam, dereng telat kangge memperbanyak sholat. Niki kita insya Allah dereng telat. Jangan sampai telat, jangan sampai telat. Niki pelajaran ingkang saged kita napa pendet menawi kita ngatah-atahaken ziarah kubur nggih ten kuburan sesekali, ningali tiang-tiang ingkang sedo, ningali tiang-tiang ingkang sampun dikubur, niku manfaatipun kathah sanget. Satunggalipun napa mengingatkan kematian, menawi tiang niku ingat kematian, sedo niku badhe semangat ibadah, badhe semangat amal soleh. Niki bapak-bapak, monggo kita manfaatakan kenikmatan-kenikmatan ingkang Allah berikan kepada kita, kenikmatan harta, kenikmatan usia, kesehatan, tesih diparingi sugeng, tesih diparingi sehat. Niki monggo kita manfaatakan saksainipun kangge ibadah. Amargi napa? Kita sedaya badhe sedo, mesti niku mboten wonten tiyang ingkang kekal hidup selama-lamanya. Allah ngendika, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa ingkang mempunyai nyawa niku badhe sedo. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap tiyang, setiap sinten ingkang gadah nyawa niku mesti sedo. Nah, dan nopo ingkang saged kita beto dalam menghadapi kematian, menghadap Allah Subhanahu wa taala, modal bekal ingkang saged kita beto niku namung bekal amal soleh ingkang saged kita persembahkan, kita beto napa menghadap Allah Subhanahu wa taala niku amal soleh. Harta benda, kekayaan, kedudukan di dunia niku mboten wonten manfaatipun menawi mboten diiringi dengan amal soleh. Harta yang banyak, kedudukan yang tinggi niku mboten bermanfaat menawi mboten wonten amal soleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nate ngendika, thalathun yatba'ul mayyit, wonten tiga ingkang mengikuti orang yang meninggal. Kalau sudah datang ustaznya diberitahu ya, Mas Andi. Mas Andi, kalau sudah datang beritahu ustaz. Ya. Kita lanjutkan, Rasulullah ngendika pripun, wonten tiga macam ingkang mengke badhe ngiringi tiang ingkang sedo niku, mengke diiringi dikancani tiga perkawis. Napa? Maluhu ingkang sepindah, bondonipun. Bondonipun niku ngancani tiang ingkang sedo ten kuburan. Mobile, motore mengke ngancani ten kuburan. Ingkang nomor kalih, ahluhu keluarganipun. Keluargane anake mengke nggih ngancani ten kuburan. Mengiringi kita ke kuburan, ngancani ten kuburan. Niki ingkang nomor kali. Ingkang nomor tiga, wa amaluhu, amal, amal tiang wau akan menemani, akan bersama orang yang meninggal ke alam kubur. Kemudian Rasulullah bersabda, yarji'u itnani wa yabqa wahid. Ingkang kalih niki, yang dua golongan atau dua perkara, yarji niku badhe kondur. Yang dua perkawis, dua perkara itu akan kembali, akan pulang, mboten nemeni terus, badhe pulang. Yarji'u ahluhu wa maluhu, keluarganya dan hartanya akan pulang. Keluarganipun, bondonipun badhe kondur. Kondur melih mboten ten kuburan, mengke bojone anakipun nggih badhe kondur. Mboten bakal nemeni atau ngancani terus ten kuburan, mboten badhe niku. Waya beko wahid, ingkang setia nemani kita, ingkang setia menemani kita semua niku namung setunggal. Napa niku? Amaluhu, amalipun niku ingkang setia menemani kita di kuburan. Harta, keluarga, kedudukan semuanya akan pulang, mboten setia. Ingkang setia niku napa? Amal kita sedoyo, ingkang badhe ngancani kita ing ten kuburan. Kuburan niku napa? Gelap, gelap nggih, peteng. Menawi mboten wonten kancane niku napa? Tersiksa, akan menderita kalau kita tidak punya teman yang setia. Akan tersiksa sengsara di alam kubur. Nah, yang setia bisa menemani kita adalah amalan-amalan kita. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa." Perbanyak carilah bekal. Carilah bekal amal kebaikan. Lan sebaik-baik bekal niku bekal takwa. Sebaik-baik bekal yang kita bawa menghadap Allah adalah bekal ketakwaan. Niki, Bapak, monggo kita manfaatakan umur, kenikmatan-kenikmatan ingkang Allah paringaken dumateng kita, harta, kedudukan, semuanya itu untuk ibadah kepada Allah, untuk membantu memperlancar ibadah. Ibadah niku napa? Bekti kangge Allah Subhanahu wa taala. Monggo harta kita untuk membantu rasa bakti kita kepada Allah, kita punya kedudukan membantu kita untuk berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, semua umur kita semuanya kita manfaatkan untuk berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala selama atau selagi kita masih hidup, selagi kita masih diparingi umur sugeng sehat. Monggo kita manfaatkan sebaik-baiknya. Niki bapak-bapak sekedhik ingkang saged kula aturaken kangge ngisi wekdal nenggo ustad ingkang sampun insyaallah sekedhap melih dugi ing tempat menika. Nah, nyuwun ngapunten menawi wonten lepat kelentunipun. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.